Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala khuruj al-qahtani di antara tanda ahli zaman adalah munculnya seorang penguasa kaum muslimin dari kabilah Qahtan. Di akhir zaman akan muncul dan keluar soal dari kabilah Qahtan, tatinu lahum nasu fitoah, yang manusia mentaati bertasamin alihi dan bersatu di bawah kepemimpinan ini. Itu terjadi ketika terjadi perubahan zaman. Di setahun ini disebutkan dan dibawakan oleh Bukhari dalam bab Tayyur Zaman, perubahan zaman. Diatkan oleh Imam Ahmad dan Syekh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu kiamat tidak akan terjadi hatta yakhruja rajulun min Qahtan, sampai muncul seorang dari kabilah Qahtan yang menggiring atau mengatur manusia bi 'asahu dengan tongkatnya." Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan yang dimaksud mengiring manusia dengan tongkatnya adalah kata-kata kiasan dalam pengertian lurusnya manusia. Ya, manusia tidak nipo-nipo, lurus sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Wa iqadhim ilaihi, dan terikatnya manusia dalam ketaatan kepadanya, dan bersatunya manusia di bawah kepemimpinannya. Dan yang dimaksudkan adalah hadis di dalam tongkat itu sendiri. Namun tongkat di sini disebutkan sebagai contoh dengan pengertian manusia taat kepadanya. Wastilaihi alihim, dan berkuasanya orang tersebut, berkuasa atas manusia. Namun disebutkannya tongkat dalam hadis ini dalil kalau dia adalah seorang yang kasar, wal'uf, dan keras dengan rakyatnya. Kemudian penulis Asratus Sa'ah mengatakan, "Na'am, betul, sawbuhu an-nas, dia mengiring manusia dengan tongkatnya, dalam kinayah itu, dalam kata-kata kiasan, dalam pengertian manusia taat kepadanya. Wahuduhuhum wahuduhihim li'amrihi, dan patuhnya manusia terhadap perintahnya." Ila akan tetapi berkaitan dengan penjelasan Qurtubi di atas yang mengatakan bahwasanya penguasa dari Qahtan tersebut kasar kepada rakyatnya, maka kekasaran ini tidaklah dia berikan, dia tujukan kepada semua rakyatnya, sebagaimana yang bisa kita pahami dari perkataan Qurtubi yang benar. Sang penguasa tersebut keras kepada orang-orang yang durhaka dari rakyatnya, karena orang dari Qahtan ini adalah seorang yang saleh yang menetapkan hukum dan memutuskan hukum dengan adil. Hal ini dikuatkan dengan nukilan riwayat yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar dan Mu'in bin Hamad An-Nawawi, bahwasanya beliau melihatkan Imam Syihin Qawi dengan sangat yang kuat dari Abdullah bin Amr bin Al-As Beliau menceritakan dan menyebut-nyebut tentang para penguasa. Kemudian beliau mengatakan di antara penguasa yang nanti akan menjadi penguasa kaum muslimin adalah rajulun qahtan, seorang dari qahtan. Demikian juga dikuatkan dengan apa yang dijadikan ma'akhojahu, apa yang diriatkan oleh Mu'in bin Hamad dengan sanad yang jayid dari Ibn Abbas. Ibn Abbas berkata tentang seorang dari qahtan tersebut, rajulun min qahtan, dan ada seorang penguasa dari kabilah qahtan, kulluhum salihun, semuanya adalah orang-orang yang saleh. Tentang siapa itu Nu'aym bin Hamad, maka jadi Nu'aym bin Hamad al-Khuzai, dia adalah pakar hadis besar. Rawa'an al-Bukhari makhunan. Al-Bukhari menjadikannya sebagai perawi, menjadikan Nu'aym bin Hamad ini sebagai perawi sahih Bukhari. Namun semua riwayat Nu'aym bin Hamad dalam sahih Bukhari statusnya makrunan, bergandeng dengan perawi yang lain. Dia juga dipakai oleh Muslim, namun saya namun tidak di intinya sahih Muslim, namun di mukadimah sahih Muslim. Dia juga dipakai oleh tak empat kitab Sunan kecuali Nasa'i, dinilai sikap oleh Imam Ahmad. Yahya bin Ma'in Al-Ajuli, Abu Hatim mengatakan Soduh, dinilai da'if oleh Nasa'i. Zahabi mengatakan salah satu imam tokoh besar namun lembek hadisnya. Ibn Hajar mengatakan Soduh banyak keliru. Wanakala Jan Dahabi, Dahabi menukil perkataan Nu'aym bin Hamad sendiri. Nu'aym bin Hamad pernah mengatakan, kuntu jahmiyah, dulu aku adalah seorang yang mengikuti aliran jahmiyah. Falidhalika, oleh karena itu aku tahu betul perkataan mereka. Falamma talabtul hadis, maka tatkala aku belajar hadis, aku pun tahu dan sadar bahasanya ma'alahum, ujungnya orang-orang jahmiyah, ujungnya adalah ila ta'til, ingin mentaktil sifat, nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dia adalah seorang ulama besar, minal kufadil kibar, dari kalangan ahlu sunnah, namun dia adalah seorang mantan jahmi berdasarkan pengalaman beliau sendiri. Dia wafat tahun 1228 Hijriah. Maka tadi disampaikan bahwa Nu'aym bin Hamad ini adalah seorang perawi yang dipakai oleh Bukhari, namun bergandeng dengan perawi yang lain. Maksudnya dia dipakai oleh Bukhari untuk disebutkan misalnya si A dari Nu'aym bin Hamad dan B, keduanya mengatakan semua riwayat Nu'aym bin Hamad sesuai Bukhari bentuknya demikian, tidak ada bentuknya si A dari Nu'aym bin Hamad dan dari seterusnya cuma sendirian, namun mesti bergandeng ada temannya. Dan menentukan seorang perawi itu dipakai oleh Bukhari atau dan Muslim itu bergandeng dengan yang lain atau tidak penting untuk atau berkaitan dengan hadis yang dikatakan sahih menurut Sahih Bukhari. Hadis yang sahih menurut kriteria Bukhari. Hadis yang disebut sahih menurut kriteria Bukhari adalah hadis, ada satu hadis yang sanadnya para perawinya adalah para perawi yang dipakai oleh Bukhari. Namun dikatakan menurut syarat Bukhari harus sesuai dengan cara Bukhari memakai perawi tersebut. Kalau perawi tersebut dipakai oleh Bukhari makruna, maka ketika kita jumpai hadis di luar Bukhari, di sana dijumpai ada satu hadis semua perawinya dipakai oleh Bukhari, salah satu perawinya itu dipakai oleh Bukhari makruna, namun kita jumpai dia sendirian, maka tidaklah bisa dikatakan hadis ini sahih menurut kriteria Bukhari. Kenapa? Karena Bukhari memberikan kriteria untuk dia ini harus makruna. Kalau kita jumpai munfaridah, kalau kita jumpai dia di satu sanad hadis di luar Bukhari memakainya apa bersendirian dalam membawakan hadis, maka ini tidak memenuhi kriteria Bukhari. Maka sebagian ulama salah ketika memberikan penilaian satu hadis, beliau katakan menurut saya Bukhari, namun ini adalah pendapat yang keliru, letak kelirunya adalah karena tidak berhadiah dengan masalah ini. Bukhari melihatkan dia bersendirian atau makrunan, namun yang dia katakan sebagai sahih menurut Bukhari itu perawinya bersendirian, jadi tidak tepat. Walamma hadasa Abdullah bin Amr bin Al-As, ketika Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma menceritakan hadis bahwasanya akan ada seorang raja dari kabilah Qahtan, maka Muawiyah radhiyallahu anhu marah, beliau lalu berdiri lalu menyanjung Allah dengan senyum yang layak untuk Allah, kemudian mengatakan amat ba'du fa inna mubalaghani, kemudian telah sampai cerita kepadaku ada beberapa orang di antara kalian yang menyampaikan beberapa hadis yang tidak ada dalam kitabullah, tidak ada dalam Al-Quran, atau beberapa perkataan dari hadis. Ya tahadis dan biah hadis menyampaikan beberapa perkataan yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak pernah dimukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faulaika, maka mereka adalah orang-orang bodoh kalian, maka hati-hatilah kalian dengan angan-angan yang menyesatkan pelakunya. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal amra, sesungguhnya perkara ini yaitu khilaf fi Quraisyin, itu ada di tangan orang-orang Quraisy, tidak ada yang merebut orang-orang, tidak ada satupun yang merebut orang Quraisy dari hal ini kecuali Allah akan menentukan dirinya. Qadahullahu ala wajhihi, Allah akan menentukan wajahnya. Ma'at kemudina, selama orang-orang Quraisy masih menegakkan Islam. Wa inna ma'akar Muawiyah, kenapa Muawiyah mengingkari hadis yang dibakar oleh Abdullah bin Amr bin Al-As? Khasyiatah karena berkhawatir ada seorang yang berprasangka bahasanya khilafah itu boleh firaih Quraisy, untuk selain boleh dipegang oleh selain Quraisy. Padahal Muawiyah radhiyallahu anhu sendiri tidaklah mengingkari akan keluarnya dan munculnya penguasa dari Qahtan. Fa inna fi hadis Muawiyah, karena dalam hadis yang dibawakan oleh Muawiyah Nabi mengatakan selama orang-orang Quraisy menegakkan Islam mafhum khilafahnya, jika mereka tidak menegakkan Islam maka keluarlah hak khilafah dari tangan mereka. Wakat hasalah nada dan ini pun telah terjadi. Fa'inan nasahat manusia selalu dalam ketaatan kepada Quraisy sampai lemahlah termasukuhum semangat mereka untuk berpegang teguh dengan agama, maka lemahlah kekuasaan mereka. Watalasah dan musnah dan hilanglah kekuasaan mereka dan kerajaan berpindah kepada selain mereka. Hadis Bukhari yang dibawakan oleh Muawiyah dengan hadis tentang Rujul Qahtan dengan memperhatikan kalimat maaf kemudi, ya, di mana di sini maaf kemudi ini adalah kalimat yang memiliki mafhum, itu mafhum mukhalafa, maka adanya celaan keras untuk orang yang selain Quraisy yang merebut hak khilafah dari Quraisy, ini berlaku selama mereka masih menegakkan agama. Adapun kondisinya ketika itu di zaman luarnya Qahtan, keadaannya jelas berbeda, di mana orang-orang Quraisy tidaklah orang-orang yang punya kepedulian dengan Islam. Atau kita katakan bahwasanya atau kita tekankan bahwasanya hadis Bukhari yang dibawakan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ini membahas tentang masalah syariah, sedangkan kisah Qahtan bercerita tentang realita, karena sesuatu yang syariat mengatakan demikian tidak mesti itu ada di alam nyata, dan sesuatu yang dilakukan oleh syariat belum tentu tidak ada di alam nyata. Jadi syariat melarangnya, namun banyak orang yang melakukannya, itu bukanlah satu hal yang aneh. Syariat mengatakan khilafah itu hak Quraisy, namun tidak menutup kemungkinan dijumpai di realita adanya penguasa, adanya khilafah, adanya khalifah yang bukan Quraisy. Kebetulan di sini apa yang diungkapkan atau yang bisa kita katakan kaidah yang dikatakan oleh para ulama, laisa kullu manhiyin syara'an laisa kullu manhiy syar'an ma'duman hissan, tidak semua yang dilakukan oleh syariat itu tidak ada di alam nyata. Artinya seringkali dijumpai antara teori berbeda dengan praktek, antara aturan dalam tuntunan dalam syariat tidak sejalan dengan realita. Laisa kullu manhiy syar'an ma'duman hisan. Syariat melarang orang untuk makan babi, tidak sedikit kaum muslimin makan babi. Apakah adanya realita orang Islam makan babi itu menjadi celaan terhadap syariat larangan makan babi? Tidak. Kenapa? Laisa kullu manhiy syar'an ma'duman hisan. Tidak mesti yang dilarang oleh syariat itu mesti tidak dan pasti tidak ada di alam nyata. Jadi syariat melarangnya, namun malah ternyata banyak orang yang melanggarnya. Kemudian penguasa dari Qahtan tersebut bukanlah seorang yang bernama Jahjah. Khilafah Al-Qurtubi berbeda dengan pendapat Qurtubi yang mengatakan dalam At-Tadhkirah, la'ala boleh jadi orang dari Qahtan ini adalah seorang yang bernama Jahjah. yang kaftan itu ujung nasabnya adalah asal muasalnya adalah satu kabilah dari Yaman, dan kaftan adalah satu kabilah yang besar yang dia punya banyak suku di dalamnya. Ada namanya suku Himya, ada Kinda, ada Hamdan, dan yang lainnya. Ada penjajah yang Nabi ceritakan di hadis yang lain, maka dia adalah mawali bekas budak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah hilang malam dan siang, yaitu dunia, sampai yang dikira julum minan mawali, akan berkuasa atas manusia seorang dari budak yang namanya jahjah. Jadi Imam Ahmad, Sa'amad Muhammad Syakir mengatakan sanadnya sahih, dan hadis ini juga ada dalam Sahih Muslim, namun tanpa ada keterangan minan mawali. Kalau keterangan minan mawali dari budak, dari kalangan budak, ini ada di Riyad Ahmad. Dan tanda dekatnya akhir zaman yang lain, yang ke-54 adalah peperangan kaum muslimin memerangi Yahudi. Maka di antara tanda kiamat adalah peperangan yang kaum muslimin memerangi Yahudi di akhir zaman. Hal itu terjadi karena Yahudi adalah tentara Dajjal. Maka kaum muslimin yang statusnya adalah tentara Isa alaihissalam memerangi mereka. Maka Isa membunuh Dajjal, sedangkan kaum muslimin memerangi Yahudi. Begitu guys. Nabi Isa mengusir Dajjalnya, bos sama bos, anak buah, maksudnya sama anak buah. Sampai-sampai pohon dan batu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini Yahudi ada di belakangku, ta'ala, mari kesini, bunuhlah dia. Kaum muslimin telah memerangi Yahudi sejak zaman Nabi SAW, dan kaum muslimin menang mengalahkan Yahudi. Dan kaum muslimin pun di masa Khalifah Umar bisa mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab dalam rangka melaksanakan sabda Nabi SAW, la akhijana, sungguh aku berkeinginan untuk mengusir Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab, hatta la ahad la ada'a ahadan la ahada illa ada'a illa muslimat, sehingga tidak aku biarkan di Jazirah Arab kecuali muslim saja. Maka ini adalah keinginan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keinginan Nabi ini baru terwujud di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akan tetapi peperangan kaum muslimin ini sehingga bisa mengusir Yahudi dari negeri dari Jazirah Arab atau dari Hijaz, laisa huwal qital, bukanlah peperangan yang merupakan tanda kiamat. Dan peperangan yang diceritakan oleh berbagai hadis yang sahih, karena Nabi SAW mengabarkan bahwa kaum muslimin akan memerangi Yahudi ketika munculnya Dajjal dan turunnya Isa alaihissalam. Dia kelimam Ahmad dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang fi khutbatin Nabi, yang merupakan menceritakan khutbah Nabi SAW pada hari terjadinya gerhana matahari di masa Nabi. Dan yang terjadi di masa Nabi adalah hanyalah gerhana matahari, dan tidak pernah terjadi di masa Nabi gerhana rembulan. Maka wafi di dalam hadis tersebut disebutkan kalau Nabi menceritakan Dajjal, dan Nabi katakan innal yasur mu'minin, ya Dajjal akan mengepung orang-orang yang beriman, sehingga kalau orang-orang yang beriman terkepung di Baitul Maqdis. fayuzalzilu zilzalan sajida atau fayuzalzalu zilzalan sajida, maka mereka kaum muslimin diguncangkan dengan guncangan yang keras. Summa yukullahu tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan Dajjal wa junudahu dan para tentara Dajjal. Hatta sampai-sampai an-najis mal-ha'in, sampai-sampai batang pohon atau asal al-ha'in, yaitu batang pohon sama waqala hasan asya aslu sajarah, batang pohon sama layunati, sungguh berteriak atau berkata wahai mukmin atau wahai muslim, ini Yahudi atau ini orang kafir, kemari bunuh dia. Jadi ada seorang bernama Hasan al-Asya, yang nama aslinya adalah Abu Ali al-Hasan bin Musa al-Asya al-Baghdadi, orang Baghdad, seorang yang suka. Dia adalah qadhi atau hakim di Tabristan, daerah Tabristan, Musil dan Hims. Musil sekarang kalau tidak salah di Irak, Hims di Suriah. Ra'ahu Imam Ahmad, dari seorang kaum yang dipakai Imam Ahmad atau ya, gurunya Imam Ahmad. Dia wafat tahun 200, ada yang mengatakan 208, ada yang mengatakan 209, ada yang mengatakan 210. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walan yakuna dzalika kadzalik, dan peristiwa itu tidak akan terjadi sampai kalian melihat berbagai perkara yang ngeri, ya tafaqqamu syahruha, yang sangat gawat keadaannya di tengah-tengah kalian, sampai kalian kaum muslimin bertanya dengan sesama kalian, hal kana nabiyyukum dzakarakum min hadzikran, apakah Nabi pernah mengabarkan akan terjadinya peristiwa semacam ini? Jadi sini Imam Ahmad Ibnu Hajar mengatakan salamnya hasan. Dia kena berkata dan muslim dari Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Maka kaum muslimin membunuhi orang-orang Yahudi sampai-sampai Yahudi itu bersembunyi di balik batu dan pohon, namun batu dan pohon berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, kemari ke sini, bunuhlah dia. Maka semua batu dan pohon berkata demikian, kecuali pohon rokok, fa innahum min syajaril yahud, maka pohon rokok adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Rokok, kata Nawawi, adalah satu jenis pohon berduri yang terkenal di daerah, di negeri Muqaddas, di Baitul Maqdis, di Bahunaka Yakunu Qatul Dajjal, dan di sanalah nanti akan ada peristiwa terbunuhnya Dajjal dan terbantainya orang-orang Yahudi. Ini redaksi wahad dalam muslimin, dan yang dibawakan oleh penulis itu adalah redaksi sah muslim. Walau yang harapan yang nampak dari tentang hadis-hadis di atas, rasanya perkataan batu dan pohon itu semuanya adalah hakiki. Batu bisa ngomong, pohon bisa ngomong. Demikian kita katakan karena terjadinya peristiwa di mana benda mati bisa bicara, sabit yang kita dapat dalam banyak hadis, sabit yang filai hadis kita lihat terdapat dan kita jumpai dalam berbagai hadis di luar hadis-hadis yang menjelaskan tentang peperangan yang dihujud. Pekan telah lewat, telah saya buat topik bahasan khusus yang membahas bahasa di antara tanda kiamat adalah benda-benda mati bisa ngomong tekan paha orang, ujung jambu milik seseorang. Di alam min alamin desa akan adalah di antara tanda kiamat. Maka jika menimpa bahasa di antara tanda kiamat, benda-benda mati di zaman itu bisa bicara, maka berkaitan dengan bicaranya pohon dan batu dalam peperangan kemusuhan dengan orang-orang Yahudi ini, tidak ada faktor pendorong yang mendorong kita untuk menafsirkan perkataan pohon dan batu dengan makna majas sebagaimana pendapat sejumlah ulama. Di catatan lagi dikatakan Mokhtar Ibn Hajar, Ibn Hajar al-Asqalani memilih pendapat sesudah berbicara mengenai benda mati, pohon dan batu adalah sesuatu hal yang hakiki. Fa'in oleh sunnah dalil, karena tidak ada dalil yang mengharuskan kita untuk menafsirkan keterangan Nabi bahasanya batu dan pohon bisa ngomong. Tidak terdapat dalil yang mengharuskan kita untuk memaknainya dengan tidak sebagaimana makna hakikinya. Bahkan berkaitan dengan bahasanya benda mati itu bisa ngomong, itu pun terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah di surat As-Saff menceritakan keadaan pada hari kiamat, di mana anggota badan manusia itu bicara, tangan bicara, kaki ngomong, lalu dia digunakan untuk ini dan itu. Maka anggota badan ini mengatakan antakallahu alladzi antaqa kulli syai. Allah lah yang membuat kami bicara sebagaimana dia adalah zat yang membuat segala sesuatu bisa bicara. Demikian jawaban anggota badan manusia ketika mulut manusia ketika itu mencela tangannya, tapi kenapa kamu bungkak-bungkak aib saya? Ya Allah nyuruh saya untuk bicara, maka saya bicara. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun kecuali bertasbih memuji Allah, cuma kalian tidak paham bagaimana untuk tasbih benda-benda tersebut. Sehingga mengingat keterangan-keterangan di atas, mengingat bahasanya di antara tanda akhir zaman benda mati bisa ngomong, cambuk bisa ngomong, bahkan paha bisa ngomong, ditambah dalam Al-Quran pun Allah menceritakan bahasanya benda mati itu bertasbih, maka perkataan pohon dan batu kepada kaum muslimin yang menyuruh kaum muslimin untuk membunuh orang Yahudi yang ada di belakangnya adalah satu hal yang hakiki. Wajah hadis dan terdapat sebuah hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami para sahabat, dan mayoritas isi khutbah Nabi adalah tentang Dajjal. Nabi mengingatkan kami tentang Dajjal, menyebutkan tentang keluarnya Dajjal, tentunya Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Qala Isa alaihissalam, maka Isa alaihissalam mengatakan kepada kaum muslimin yang berlindung di dalam benteng dari serangan Dajjal dan para tentaranya, iftahu al-bab, buka saja pintu gerbang. Maka dibukalah pintu gerbang, dan di balik pintu gerbang tersebut dapat Dajjal dan 70 ribu Yahudi sebagai tentara Dajjal. Semua mereka tentara Dajjal, 70 ribu Yahudi tentara Dajjal itu semuanya dhus saifin mahalliyin atau muhallan, semuanya membawa pedang yang diberi hiasan, wasajin, dan mereka memakai jenis kain yang disebut sajid. Sajid adalah tailasan abdakham al-khalil. Adalah kain tailasan, maknanya di kamus jubah berwarna hijau yang besar, lebar, wal-khalil, yang kasar. Dan saya mengatakan yang dimaksudkan adalah talisan mukawwar adalah kain yang tengahnya berlubang. Kain yang dipakai oleh laki-laki, kain tersebut tengahnya berlubang, itu di situ untuk masukkan kepala dan leher, dan sisanya untuk menutupi. Seperti itu dipakai untuk menutupi badan, itu toilasan mukawwa. Mungkin ada yang saya mengatakan bahasanya yang dimaksudkan adalah jubah berwarna hijau. Faidah nazar ilahi Dajjal, ketika Dajjal itu melihat Nabi Isa, zaba, maka dia meleleh, tubuh Dajjal itu meleleh sebagaimana garam itu meleleh dan mencair ketika direndam di dalam air. Garam batangan masukkan dalam air, maka dia meleleh. Wa in taliku haliban, oleh karena itu pergilah Dajjal haliban, kabur. Wa yaqul Isa alaihi salam, maka Isa berkata kepada Dajjal, inna lifika dhabbatan, sesungguhnya aku memiliki hak untuk memberikan satu pukulan padamu. Lantas bukan pihak yang engkau tidak akan mendalui aku dengan dalam pukulan tersebut. Fayaqur indal babi al-nur asyati, kalau di catatan saya fayat guru. Ada yang lain? Sama. Kalau fayat guru itu sulit diterjemah. Lain kalau fayudrikuhu. Lain kalau fayudrikuhu. Maka Nabi Isa bisa mengejar. Bisa mengejar Dajjal di dekat pintu Lut sisi timur. Maka mungkin perlu dicek ke teks aslinya, bukan fayadkuhu namun fayudrikuhu, bukan dal namun dal, ya, kap sama ra'nya. Terbalik ya. Fayudrikuhu ta'oka fayudrikuhu, maka Isa bisa mengejar Dajjal di dekat pintu Lot sisi timur, lalu Nabi Isa membunuh Dajjal dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengalahkan, memberikan kekalahan pada orang-orang Yahudi. Maka tidak ada satu pun benda yang Allah ciptakan yang ada orang Yahudi yang bersembunyi dengan benda tersebut, kecuali Allah buat benda tersebut bisa ngomong. Semua benda, baik itu batu, pohon, tembok, ataupun binatang, semuanya ngomong. Di sini ada Yahudi. Ila ghaqadah, kecuali pohon ghaqad. Fa'inha min syajarihim, maka pohon adalah pohon Yahudi, maka dia tidak ngomong kalau di belakangnya ada Yahudi. Ya, di sini adalah hadis yang ada di Sunan Ibnu Majah. Ibnu Hajar mengatakan dia telah Ibnu Majah dengan dalam hadis yang panjang, aslinya ada dalam Abu Dawud. Dan terdapat redaksi semisal dari Samurah yaitu Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Demikian pula dia telah Ibnu Majah dengan kitabul iman dari jalurnya Hudzaifah dengan cara yang sahih. Maka tadi dikatakan bahasanya senjata orang-orang Yahudi adalah pedang. Maka ini menunjukkan dan disyaratkan bahasanya di akhir zaman manusia akan meninggalkan persenjataan modern dan perang itu kembali sebagaimana di masa Nabi. Karena setelah orang itu melihat bahaya senjata kimia dan macam-macam itu, di mana dia cuma merusak, akhirnya manusia sepakat untuk meninggalkan perang dengan senjata kimia, dengan bom, dengan rudal, kemudian kembali perang itu seperti masa silam, pakai pedang dan sebagainya. Setelah manusia melihat betapa buruknya dampak dari dan betapa jeleknya dari senjata-senjata modern yang saat ini kita jumpai, manusia bersepakat untuk meninggalkannya dan peperangan pun kembali sebagaimana masa silam. Pada hadis maka ada di atas tegas tasrih terdapat penegasan kalau benda-benda mati bisa ngomong. Kemudian Nabi memberikan pengecualian Puan Qarafa yang Nabi katakan bahasanya memberikan pengecualian beda dengan benda-benda yang lain. Karena Puan Qarafa ini tidaklah menceritakan tentang keberadaan Yahudi, karena Nabi katakan Puan Qarafa adalah Puan Yahudi, maka menunjukkan bahasanya omongan dan ucapan yang terjadi adalah hakiki. Seandainya yang dimaksud dengan berbicara di benda mati itu adalah majas, tentu pengecualian di sini tidak ada gunanya. Kemudian seandainya kita maknai perkataan benda mati ini majas, maka peristiwa ini bukanlah al-amri al-khariq, perkara yang aneh dan luar biasa. Berkaitan dengan peperangan memerangi orang-orang Yahudi di akhir zaman, maka kalah Yahudi di hadapan kaum muslimin. Kalau omongan benda-benda mati ini adalah majas, sebagaimana kekalahan orang-orang kafir yang lain yang diperangi oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin menang atas mereka. Padahal tidaklah terdapat berkaitan dengan peperangan dengan orang-orang kafir, Umawi atau yang lain yang kemarin kita bahas, sebagaimana keterangan berkaitan dengan perang memerangi orang-orang Yahudi. Dalalah al-muhtabih, di mana benda-benda mati itu memberitahu, dalalah memberitahu al-muhtabih orang Yahudi yang sembunyi dengan berbicaranya benda-benda mati. Maka jika kita perhatikan, maka hadis tentang peperangan dengan orang-orang Yahudi itu membicarakan perkara yang sangat aneh yang terjadi di akhir zaman. Ini merupakan tanda dekatnya kiamat. Sehingga hal ini menunjukkan bahwasanya berbicaranya benda-benda mati pada saat peperangan dengan orang-orang Yahudi adalah suatu hal yang hakiki, bukan majas dengan pengertian tersingkapnya orang-orang Yahudi di hadapan kaum muslimin, dan dengan makna tidak mampunya orang Yahudi untuk membela diri mereka sendiri sebagaimana pendapat dan perkataan sebagian orang. Kemudian di antara dekatnya zaman, dekatnya kiamat yang ke-55 adalah Nafsul Madinah. Madinah akan mengeluarkan dan membuang orang-orang jahatnya. Kemudian roboh dan hancurnya kota Madinah di akhir zaman. Di antara hal yang Nabi anjurkan kepada umatnya adalah tinggal di kota Madinah. Wa qarraba tidak ikat dan nabi semangat orang untuk tinggal di kota Madinah. Wa akhbar tu nabi kabarkan bahwa tidak ada satu pun orang yang semula dia menjadi penduduk Madinah, kemudian dia meninggalkan kota Madinah, rohbatan anha, karena benci dengan Madinah, kecuali akan Allah gantikan di kota Madinah orang yang lebih baik daripada dirinya. Dan Nabi katakan bahasa di antara tanda kiamat adalah kota Madinah itu membuang dan mengusir orang-orang jahatnya. Sebagaimana Al-Qir, sebagaimana alat yang dipakai oleh pandai besi, yang ditiupi oleh si pandai besi itu berfungsi dan berguna menghilangkan dan membuang karat besi. Diatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang pada manusia satu masa di mana seorang itu akan mengajak dan memanggil anak pamannya, yaitu sepupunya dan kerabatnya, dengan mengatakan halumma ila raqa, mari pindah ke sini saja, karena di sini adalah tempat yang nyaman, tempat yang enak. Halumma ila raqa, mari pindah ke sini saja, tempat yang enak. Yang tempat yang dikatakan tempat enak tersebut bukanlah kota Madinah. Dan yang diajak untuk pergi ke tempat yang enak tersebut adalah para penduduk Madinah. Maka Nabi katakan, wal Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Ini potongan hadis yang sering dikutip oleh mahasiswa yang kuliah di Madinah. Wal Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Kecil di kota Madinah itu lebih baik bagi mereka, seandainya mereka tahu. Ya, maka Nabi katakan wal Madinah tu khairun lahu lau kanu ya'lamu. Tetap berada di kota Madinah itu satu hal yang lebih baik bagi mereka, seandainya mereka mengetahuinya. Walladzi nafsi biyadi, maka demi Allah dan yang jiwa berada di tangannya, tidaklah keluar dari penduduk Madinah satu pun orang karena benci dengan kota Madinah, kecuali akan Allah gantikan di kota Madinah manusia yang lebih baik daripada dirinya. Ala innal Madinata kalqir, ingatlah bahwasanya kota Madinah itu bagikan alat pandai besi. Maka Madinah itu akan mengusir orang-orang jeleknya. Dan kiamat tidak akan terjadi sampai Madinah membuang orang-orang jahatnya, sebagaimana Al-Qir, alat yang dipakai oleh pandai besi untuk menghilangkan karat, itu menghilangkan karatnya besi. Di sini dijelaskan oleh Imam Muslim, diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab bahwasanya Madinah itu mengusir dan menghilangkan orang-orang jahatnya, dan bab bahwasanya nama lain dari kota Madinah adalah Taubah dan Taibah. Maka Madinah itu memiliki banyak nama. Di sini dikatakan oleh An-Nawawi di judul bab Sahih Muslim, salah satu nama kota Madinah adalah Taubah, juga diberi nama juga Taibah. Nah, tentang kapan terjadinya hal ini, kota Madinah mengusir dan membuang orang-orang jahatnya, maka Al-Qadhi'iyah menafsiri yang dimaksud dengan kota Madinah itu mengusir orang-orang jahatnya, ini adalah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada orang yang bisa bersabar untuk berhijrah ke kota Madinah kemudian tinggal di kota Madinah kecuali orang yang kokoh imannya. Adapun orang-orang yang munafik atau orang-orang Arab Badui yang bodoh, maka mereka tidak bisa bersabar dengan keberatan kota Madinah dan kesulitan kota Madinah, dan mereka pun tidak berharap pahala dengan kesusahan mereka tinggal di kota Madinah. Sedangkan An-Nawawi mengatakan bahasanya Madinah itu berfungsi sebagaimana fungsi yang Nabi sebutkan, ini terjadi di zaman Dajjal. Dan An-Nawawi menilai pilihan atau pendapat Al-Qadhi'iyah adalah pendapat yang jauh dari kebenaran. Wadzakarakan An-Nawawi menyebutkan bahasanya dimungkinkan bahasanya kejadian ini Madinah itu mengusir orang-orang jahatnya fi azmanin mutafariqah, terjadi pada berbagai waktu yang beda-beda. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i mengatakan yahtamil dimungkinkan bahasanya yang dimaksudkan adalah masing-masing dari dua zaman tersebut, yaitu zaman Nabi dan zaman Dajjal. Maka ini adalah satu hal yang terjadi di zaman Nabi dengan dalil kisah para Badui yang kisahnya ada dalam Sahih Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu. Ada seorang Arab Badui datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Maka esok harinya dia demam tinggi. Maka dia ingin meninggalkan kota Madinah. Fakal maka dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan akilni. Akilni diambil kata-kata ikolah. Ikolah artinya membatalkan sesuatu yang sudah mengikat. Maksudnya apa? Bai'ah. Wahai Nabi, saya mau membatalkan bai'ah yang telah aku ucapkan kemarin. Fa'aba, karena aku tidak menerima permintaannya. Salsa mirarin, jadi kejadian berulang sampai 3 kali. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan Al-Madinah tukalkir. Kemudian Nabi komentari permintaan orang Yahudi ini yang meninggalkan kota Madinah dengan Nabi katakan Madinah itu bagikan kir, alatnya pandemisi yang bertugas. Maka Madinah itu akan membuang orang-orang jahatnya. Kalau dicetakan saya wayan sahu pakai H. Ada yang lain? Pakai H semua. Yang benar pakai Ain. Wayan sah tibuha. Wayan sah pakai Ain. Dari kata-kata dusuk artinya khulus, murni. Wayan sah tibuha, sehingga murni penduduk Madinah itu adalah tibuha, orang-orang baik-baik saja. Kemudian yang kedua, zaman yang kedua adalah zaman Dajjal. Sebagaimana terdapat dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menciptakan Dajjal dan Dajjal itu menginjakkan kaki di semua tempat kecuali di dua kota, kota Mekah dan kota Madinah, karena di sana di pintu-pintu gerbang atau jalan-jalan menuju dua kota tersebut terdapat malaikat yang menjaga. Kemudian Nabi katakan sumatar juful Madinah, atau kemudian terjadilah gempa yang hebat di kota Madinah. Mengguncang di ahli penduduknya 3 kali gempa. Fayumrijullah ilaihi kula kafirun wa munafikin. Maka dengan gempa tersebut Allah keluarkan semua orang kafir dan orang munafik yang tinggal di kota Madinah ilaihi, untuk menemui Dajjal dan bergabung dengan Dajjal dan meninggalkan kota Madinah. Di sini setelah Bukhari. Wa amma man baina dhalik min azman, adapun zaman selain dua zaman di atas, fal maka tidak. Maka Madinah tidaklah berfungsi sebagaimana fungsi Nabi katakan, kalkir. Fa'inna kathiran minal fudula'i sahabat, karena banyak para sahabat Nabi yang mereka adalah manusia-manusia istimewa dan utama, keluar meninggalkan kota Madinah setelah wafatnya Nabi SAW, semacam Mu'ad bin Jabal, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdullah bin Mas'ud, dan sejumlah ulama dan sejumlah sahabat. Kemudian setelah itu keluarlah meninggalkan kota Madinah Ali, Talha, Zubair, Ammar bin Yasir, dan yang lainnya. Dan mereka adalah manusia yang terbaik yang ada di zaman itu. Sehingga fadalla, maka bisa disimpulkan bahwa yang dimaksudkan oleh hadis bahwa Madinah itu adalah sebagaimana Al-Qir, itu khusus berlaku untuk sejumlah orang dan tidak berlaku untuk sejumlah orang yang lain, dan khusus terjadi pada satu waktu tertentu tanpa yang lain. Karena Allah ceritakan bahwa di masa Nabi sekalipun terdapat ada orang-orang yang sangat berlebihan kemunafikannya. Wa min ahlil Madinah, dan di antara penduduk Madinah maratu ala nifaq, ada orang yang kemunafikannya itu keterlaluan. Dan orang munafik jelas dia adalah orang yang kafir tanpa ragu. Maka di masa Nabi sekalipun tidak semua orang itu Madinah berfungsi kalkir untuknya. Ya, memang ada yang seperti kalkir sebagaimana Arabi tadi, namun ada juga yang tidak, sebagaimana orang-orang munafik tetap tinggal di kota Madinah. Sehingga ini menunjukkan bahasanya hal ini tidak berlaku untuk semua orang. Maka ini takwil yang kita berikan untuk Al-Madinah untuk kalkir, ini adalah takwil yang benar, karena takwil berdasarkan dalil, berdasarkan realita dan dalil, berdasarkan menimbang ayat, menimbang hadis yang lain. Maka fungsi Madinah kalkir di masa Nabi itu tidak berlaku umum, namun cuma untuk sebagian orang saja. Adapun keluarnya manusia secara total, semua penduduk Madinah dan kota Madinah, maka itu adalah satu kejadian yang akan terjadi di akhir zaman. Karena di akhir zaman penduduk Madinah seluruhnya meninggalkan kota Madinah, sehingga kota Madinah kosong. Maka ini adalah terjadi di akhir zaman ketika sudah dekat dengan terjadi kiamat. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian akan meninggalkan kota Madinah ala khairi ma kanat. Padahal Madinah itu baik-baiknya ketika itu, bagus-bagusnya. La yansaha ila al-ardh. Tidaklah yang mendatangi kota Madinah dan masuk ke kota Madinah kecuali Arafah. Arafi itu jamak dari afiyah, dan afiyah di sini maknanya kullu talib rizqi, semua makhluk yang mencari rezeki, boleh jadi manusia, binatang ataupun burung. Yurid yang Nabi inginkan bukan manusia, namun yang Nabi maksudkan bukan manusia, namun awafi sibak kotoir, namun binatang-binatang buas dan burung-burung yang mau cari makan, itu yang masuk kota Madinah. Adapun manusianya meninggalkannya. Wa akhir man yunsha, dan orang yang terakhir dikumpulkan pada kiamat atau di padang mahsyar adalah dua orang pengembala dari daerah Muzayyanah, yang keduanya ingin ke kota Madinah sambil menggiring kambing-kambing keduanya, yang yaqani bighunan mihimah, dia giring dengan suaranya kambing-kambingnya, mereka berdua ingin ke kota Madinah. Fayajidaniha wahsan, ternyata sampai di kota Madinah dia jumpai Madinah itu wahsan. Tentang mana wahsan, dan nanti sebenarnya di beberapa paragraf sebelum bahasan ke-56 ada penjelasannya. Wahsan artinya khaliyah dan nanas, kosong dari manusia, tidak ada orangnya. Atau maknanya adalah anal muhus kot sakanat ha, yang jadi penghuni kota Madinah ketika dia sampai ke kota Madinah adalah binatang-binatang liar. Nah, ini kok tidak ada manusianya, penduduknya binatang semua. Hatta idza balagha, maka ketika keduanya telah sampai di satu jalan di kota Madinah yang namanya Saniyatul Wada, Saniyatul Wada nama atau mana? Saniyah itu celah di antara dua bukit. Wada artinya perpisahan. Ini ada satu tempat di kota Madinah. Dia disebut Saniyatul Wada karena penduduk Madinah ketika mengantar orang mau pergi, mereka mentoknya di sini. Nanti dadanya di sini. Diantar di situ, saat sudah lanjutkan perjalanan, sudah mereka cuma sampai di situ saja. Maka itu maka disebut Saniyatul Wada. Disebut wada karena di situ mentoknya orang yang mengantar penduduk Madinah ketika dia mau berpergian ke satu tempat. Ini kebiasaan orang Madinah dulu. Ya, dan nama Saniyatul Wada itu nama yang cukup tenar di masyarakat kita. Ada nyanyian Tolah Al-Badru Alina Min Saniyatil Wada'i. Dan dikatakan bahasanya ini adalah syair penduduk Madinah ketika menyambut kedatangan Nabi masuk ke kota Madinah. Katanya terjadi masa berita ketika Nabi datang ke kota Madinah, maka disambut dengan terbana dan syair Tolah Al-Badru Alina Min Saniyatil Wada'i Wajib Syukru Alina. Bahan mata dari dai. Dan ini adalah satu hal yang tidak benar, sebagaimana kata Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Tidak mungkin Nabi Nabi masuk ke kota Madinah dari Saniyatul Wada. Kalau berdasarkan cerita ini, maka Nabi datang masuk ke kota Madinah dari jalan Saniyatul Wada, tidak mungkin, karena itu bukan jalannya Nabi ketika masuk kota Madinah. Belum masuk dari Quba, dan ini bukan jalannya. Ini bukan jalan ke kota Madinah dari arah Quba, karena Saniyatul Wada itu jalan ke arah Tabuk, ke arah Tabuk. Kalau Madinah mau pergi ke arah Tabuk, maka lewatnya Saniyatul Wada. Kalau mau pergi ke arah Mekah atau ke mau ke Kuba, tidak lewat Saniyatul Wada. Maka ini secara geografi, geografis tidak benar. Ditambah sanadnya, sanad cerita Tolah Al-Badru ini juga dhaif. Hatta idza balagha Saniyatul Wada, sampai ketika keduanya sampai di Saniyatul Wada, khaqqa ala wajhiha, wujuhihima, keduanya tersungkur di pada wajahnya alias mati, meninggal dunia. Disebutkan oleh Al-Bukhari. Kemudian disebutkan Imam Malik dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh kalian akan meninggalkan kota Madinah dalam keadaan yang terbaik. Padahal kota Madinah ketika itu bagus-bagusnya, baik-baiknya. Sampai-sampai yang masuk ke kota Madinah itu anjing dan serigala. Fayaghdi ala ba'di sawah masjid. Sampai-sampai anjing atau serigala tersebut kencing di salah satu tembok Masjid Nabawi. salah satu tiang Masjid Nabawi. Kau alam mimbar, apakah dia kencing di atas mimbar Masjid Nabawi? Faqad ya Rasulullah faliman takunu thimar dzalika zaman. Madinah itu daerah pertanian dengan produksi pokok kurma. Apa saya bertanya kepada Rasul, siapakah yang memanfaatkan dan merasakan thimar hasil pertanian kota Madinah ketika itu? Maka Nabi katakan yang makan itu adalah al-awafi, yaitu awafit tayyir wa siba, yaitu binatang buas dan burung-burung yang cari, mau cari makan. Yagdi maknanya di catatan kaki ya bulu aliha, kencing. Namun yang kencing yang disebut yagdi itu adalah kencing yang sekali kencing habis, gak kemudian berulang kali. Karena kadang orang itu kencing sebentar, duduk sebentar, ya, baru 5 menit dia ingin kencing lagi. Maka ini bukan yardi. Yardi adalah yardi bibauli, artinya al-qaul daf'atan wahidatan, dia kencing sekali kencing. Nah, hadis ini dikatakan oleh Imam Malik dalam Muwatta, dan hadis ini dijadikan dijadikan dalil dan disebut-sebut oleh Al-Hafidz Hajar di Fathul Bari, dan beliau berkomentar dikatakan oleh sejumlah para perawi yang sahih di luar Muwatta. Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan wal maqsud anan Madinah tatakunu baqiyatan amiratan ayyam ad-dajjal. Ya, dimaksudkanlah hadis bahwasanya kota Madinah itu tetap makmur, ya, dengan bangunan-bangunan di hari-hari Dajjal. Kemudian keadaannya pun juga demikian, zaman bisa semakmur dengan porak dan bangunan di zaman Dajjal, demikian pula di zaman Isa bin Maryam Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga wafatnya Isa pun di kota Madinah dan dimakamkan di kota Madinah. Dan terdapat satu riwayat teman riwayat yang dhaif yang mengatakan bahasanya makamnya Isa di samping makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nantinya. Tsumma takhubbu ba'da dzalik, kemudian setelah itu hancurlah, robohlah, tidak lagi makmur kota Madinah karena ditinggalkan oleh para penghuninya. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan hadis Jabir radhiyallahu anhu. Jabir mengatakan, "Umar bin Khattab bercerita kepadaku, kata Umar, apabila Rasul bersabda, 'La yasiranna araqibu fi janabatin bil janabatin Madinah.' Sungguh nanti akan ada orang yang berkendaraan melewati salah satu sisi kota Madinah." Kemudian dia berkomentar, sungguh dulu di kota ini hadirun minal muslimin katsirun, terdapat banyak orang Islam tinggal di sini, dan sekarang sudah sepi, tidak ada siapa-siapa lagi. Dikatakan Imam Ahmad, Syekh Ahmad Muhammad Syakir mengatakan syaratnya sahih. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan dikatakan oleh Umar bin Syabbah dengan syarat yang sahih dari Auf bin Malik. Aku mengatakan satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam masjid kemudian memandangi kami. Kemudian Nabi mengatakan, "Amuutaini Allah, sungguh penduduk kota Madinah nanti akan meninggalkan kota Madinah mudzalalatan arba'ina 'aman lil awafi, sehingga kota Madinah selama 40 tahun itu dimudahkan dan dienakkan untuk awafi, untuk binatang-binatang dan burung-burung. Enggak ada saingannya manusia, mereka enak mau makan pilih apa, tidak harus takut diusir oleh manusia. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan awafi di sini? Burung dan binatang buas." Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, "Wahada lam yaqta qit'an. Demikian diceritakan saya. Ada ceritakan, ada versi yang lain. Yaqta. Wallah alam, belum saya cek di Fathul Bari, namun kemungkinan besar bukan lam yaqta namun lam yaqta qat'an. Apa? Lam yaqta. Sebelum untuk di Fathul Bari, namun berdasarkan kontak dan sebagainya, saya lihat ini lam yaqta, namun diceritakan saya lam yaqta. Kalau ada, kalau diceritakan yaqta, itu yang benar. Wa dalam yaqta' qit'an atau qata'an, dan kejadian ini di mana penduduk Madinah meninggalkan kota Madinah, ini lam yaqta' belumlah terjadi qata'an secara pasti. Belum pernah terjadi satu masa di mana terjadi sebagaimana yang Nabi katakan ini. Artinya apa? Pasti terjadi namun di akhir zaman nanti. Fadalla, makanya adalah penegasan dari Ibnu Hajar bahasanya keluarnya penduduk Madinah dari kota Madinah secara total itu terjadi di akhir zaman setelah munculnya Dajjal dan keluarnya Dajjal dan munculnya dan turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Ada dimungkinkan, boleh jadi dimungkinkan kejadian ini terjadi pada saat keluarnya api yang Allah tugasi untuk mengiring manusia ke Ardul Mahsyar, ke bumi Mahsyar. Yang ini keluarnya api yang bertugas menggiring manusia ini adalah akhiru ashabus sa'ah, adalah tanda kiamat yang paling terakhir. Dan tanda pertama yang menunjukkan terjadinya kiamat, karena tidak ada setelah tanda tersebut kecuali kiamat. Dan kemungkinan yang kedua itu nampaknya lebih tepat, dikuatkan dengan manusia yang terakhir dikumpulkan di padang mahsyar itu berasal dari kota Madinah. Sebagian dalam hadis yang tadi kita baca, akhiru man yuhsya, orang yang pertama kali dikumpulkan di padang mahsyar adalah dua orang pengembara dari Muzayyanah yang ingin ke kota Madinah. Dia giring kambing-kambingnya menuju kota Madinah, dan dia jumpai kota Madinah itu wahsyan, sudah kosong dari orang atau binatang-binatang liarlah yang menghuninya, menempatinya. Kemudian tanda yang berikutnya yang ke-56 adalah Allah kirimkan angin yang lembut untuk mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Maka di antara tanda kiamat adalah bertiupnya angin yang lembut untuk mencabut nyawa orang-orang yang beriman, sehingga tidaklah tersisa di atas muka bumi orang yang mengatakan Allah Allah. Yang ini dijelaskan dalam hadis Imam Ahmad sebagaimana pernah saya sampaikan, la ilaha illallah. Banyak kekuatan yang tersisa adalah sejelek-jelek manusia, dan mereka itulah orang-orang yang mengalami kiamat. Dan gambaran angin tersebut disebutkan bahasanya angin tersebut lebih lembut daripada sutra, dan boleh jadi ini adalah bentuk pemulihan Allah kepada orang-orang yang beriman di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, dengan makna kejahatan dan keburukan. Terdapat hadis dari Nawas bin Sam'an dan sebatas yang panjang menceritakan tentang Dajjal dan turunnya Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nabi mengatakan, kemudian ketika itu Allah kirimkan angin yang lembut, fatakhuduhum, maka angin tersebut mencabut mereka, orang-orang yang beriman, dari bawah ketiak-ketiak mereka, atau angin tersebut melewati bawah ketiak-ketiak mereka, terasa ada angin di bawah ketiak-ketiak mereka, orang-orang beriman ketika itu. Lalu angin itu pun mencabut nyawa semua orang yang beriman dan Islam muslim, sehingga yang tersisa adalah sejelek-jelek manusia. Yang apa kelakuan manusia setelah ditinggal orang yang beriman? Semua orang beriman mati, maka yang tinggal adalah orang kafir. Apa kelakuan mereka? Kata Nabi, ya taharujuna fiha taharujal humur, diambil dari kata-kata al-harju. Wal-harju biskadara' maknanya adalah al-jima'. Maknanya al-jima'. Ya taharajuna fiha taharajal umur, artinya telah ketika itu isinya laki-laki itu jima' dengan perempuan, menyetubuhi perempuan, terang-terangan, ditonton banyak orang. Boleh jadi di pinggir jalan atau di tempat-tempat yang lain. Taharajal umur, sebagaimana keledai kawin ditonton banyak orang, tidak malu, tidak ini. Itu gambaran rusaknya keadaan karena di situ dia cuma orang kafir semua. Falih tak berusaha, maka mereka adalah orang yang mengalami kiamat. Dia telah muslim dari Abdullah bin Amr radhiallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan Dajjal. Kemudian fayabu asallahu Isa bin Maryam, maka Allah kirimkan Isa bin Maryam dan rupa dan penampilan fisik Isa bin Maryam itu sebagaimana fisik penampilan fisik salah seorang sahabat Nabi namanya Urwah bin Mas'ud. Maka Isa ini kemudian mencari Dajjal lalu membunuh Dajjal. Kemudian manusia mengalami 7 tahun, di mana selama masa 7 tahun itu tidak ada dua orang yang bermusuhan, tidak ada permusuhan, semua orang itu hidup damai. Kemudian Allah kirimkan angin yang dingin dari arah Syam, maka tidaklah tersisa ala wajil ardi di permukaan bumi satupun orang yang di dalam hatinya masih memiliki seberat darah, seberat semut, hitam yang kecil, berupa kebaikan ataupun iman, kecuali angin tersebut akan mencabut nyawanya. Hatta sampai-sampai seandainya salah satu kalian itu masuk ke dalam tengah-tengah gunung, masuk dalam gua yang ada di tengah gunung, lata khalasu, bisa angin tersebut akan mencarinya dan memasukinya sehingga mencabut nyawanya. Maka terdapat banyak dalil, terdapat banyak hadis yang menunjukkan bahasanya kemunculan angin ini terjadi setelah turunnya Isa alaihissalam dan setelah Nabi Isa membunuh Dajjal dan hancurnya dalam dasarnya yang jauh hancur. Dan terdapat hadis-hadis yang menunjukkan bahasanya kejadian ini munculnya angin ini terjadi setelah terbitnya matahari di tempat tenggelamnya, setelah munculnya dabbah binatang dari tanah, dari balik tanah yang bisa bicara dengan bahasa manusia, yang mengingatkan manusia tentang datangnya kiamat. Dan berbagai tanda-tanda kiamat yang besar-besar yang lainnya. Maka berdasarkan keterangan ini, maka munculnya angin ini sangat dekat dengan terjadinya kiamat. Dan hadis ini dan hadis-hadis tentang munculnya angin yang lembut ini tidaklah bertentangan dengan hadis tentang Taifah Mansur. Hadis Taifah Mansur disebutkan la tazal ta'ifatun min ummati, maka akan ada sejumlah orang dari umatku yang berperang dari mereka membela kebenaran dan mereka adalah orang-orang yang menang sampai datangnya hari kiamat. Dan melihat yang lain, mereka adalah orang-orang yang menang dan orang yang terang-terangan zahirin alal haq. Di sini punya dua makna sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Adhanina ala al-haq itu maknanya adalah bisa maknanya adalah menang membela kebenaran, mereka adalah pihak yang menang, menang dengan hujah di kala damai dan menang dengan senjata di kala memang harus perang. Kemudian makna yang kedua adhanina di sini al-haq bisa maknanya mereka adalah orang yang mempraktekan kebenaran dengan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Mereka mendapatkan kebenaran dengan terang-terangan. Nah, kemudian takwa dengan sembunyi, sembunyi. Maka berdasarkan salah satu dari penjelasan tadi, maka di antara ciri dakwah yang hak, ciri dari dakwah yang benar, dakwah yang disampaikan dengan terang-terangan di tengah-tengah kaum muslimin secara terang-terangan dan tidak sembunyi-sembunyi, karena sembunyi-sembunyi dalam masalah bicara agama, apalagi di tengah-tengah kaum muslimin di masyarakat Islam ada tanda atau landasan kesesatan sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, idza ra'aytum aqwaman yatanajjawna fi dinihim dunal 'ammah fa'lamu annahum 'ala ta'sisid dhalalah. Jika kalian jumpai sekelompok orang di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka berbisik-bisik membicarakan masalah agama dunal 'ammah, mereka tidak ingin orang-orang awam, orang-orang umum itu tahu dan mendengarnya, maka ketahuilah annahum 'ala ta'sisid dhalalah, bahasanya mereka itu berada di atas landasan kesesatan. Maka ciri dakwah yang benar, dakwah al-sunnah, berdasarkan salah satu dari dua makna dhahirina 'alal haq, adalah berdakwahnya dalam terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi dan ketakutan, apalagi dakwah tersebut di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. La yadurru man khadalahum, tidaklah membahayakan mereka, memadrotkan mereka, orang-orang yang tidak menolong mereka, sampai datanglah ketetapan Allah sedangkan mereka dalam keadaan demikian. Maka berdasarkan hadis tentang tentang angin, maka makna hadis Taifah Mansurah adalah mereka selalu ada, dan ada selalu ada manusia yang berada di atas kebenaran sampai mereka diwafatkan oleh angin yang lembut ketika menjelang kiamat. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan hatta ya'ti amrullah, makna amrullah adalah bertiupnya angin lembut. Sedangkan ila yaumil qiyamah, maknanya berdasarkan hadis tentang masalah angin, ila yaumil qiyamah maknanya adalah ila kubai yaumil qiyamah, sampai beberapa saat sebelum terjadinya. Ya, dan ini adalah takwil, dan ini adalah takwil yang benar karena tuntutan dalil, karena berdasarkan dalil. Karena takwil yang fasih, takwil yang terlarang, takwil tanpa dalil, namun karena suka-suka saja dengan nafsu dan bukan karena pertimbangan dalil. Wajah di hadis Abdullah, dan terdapat dalam hadis Abdullah bin Amr bahasanya kemunculan angin ini dari arah syam. Namun dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan sehingga Allah mengirim angin dari Yaman lebih lembut dari sutra. Maka angin tersebut tidaklah membiarkan seorang pun yang di dalam hatinya masih ada seberat darah berupa iman kecuali angin tersebut mewafatkannya. Maka di sini ada yang mengatakan dari Yaman, ada yang mengatakan dari arah syam. Maka jawaban atau kompromi untuk hal ini adalah dua kompromi. Yang pertama, kita katakan ada dua angin ketika itu. Ada angin yang arahnya dari Syam dan ada angin yang arahnya dari Yaman. Atau dimungkinkan bahasanya awalnya angin tersebut berasal dari salah satu dari dua tempat tadi, Yaman atau Syam. Sumatera seluruh dan sampai ke tempat yang lain, kemudian baru tersebar ke seluruh dunia. Indahu dari tempat yang kedua tersebut, dari tempat yang kedua terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Kemudian tanda kiamat yang terakhir di bab ini adalah dihalalkannya dan tidak lagi dimuliakannya. Orang tidak lagi menghormati dan memuliakan Baitul Haram, Ka'bah, dan hancurnya Ka'bah. Dan tidaklah menghalalkan dalam artian menodai kehormatan Ka'bah kecuali penduduk Mekah, kalau kecuali ahlul ahlul bait, ahlul Ka'bah. Siapa itu ahlul Ka'bah? Kaum muslimin. Maka jika kaum muslimin sudah tidak lagi memuliakan Ka'bah, maka mereka akan tertimpa kebinasaan. Kemudian akan muncullah seorang Ethiopia yang Nabi sebut dengan Dhu Suwai Qataini, pemilik dua betis yang kecil. Lalu dia akan merobohkan Ka'bah dan mengurai Ka'bah satu batu bata demi satu batu bata. Dan kemudian dia akan mengambil perhiasan yang ada di Ka'bah dan akan melepas kiswah Ka'bah. Ini adalah kejadian di akhir zaman, ketika tidak lagi tersisa di muka bumi satupun muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oleh karena itu Ka'bah la yu'amal tidak akan dibangun lagi ba'da hadmi, setelah dihancurkan oleh Allah itu abadan selamanya, sebagaimana dijumpai dalam beberapa hadis yang sahih. Diatkan Imam Ahmad dengan sanadnya dari Sa'id bin Sam'an, beliau mengatakan, aku mendengar Abu Hurairah bercerita, atau Abu Hurairah menyampaikan hadis kepada Abu Qatadah, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, yubayyau li rajul ma baina rukni wal maqam, akan dibaiatlah seseorang dan dia dibaiat sebagai penguasa di satu tempat di dekat Ka'bah antara rukun Yamani dan Maqam dan Maqam, atau mafina rukni antara Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Dan tidak akan ada yang menodai kehormatan Ka'bah kecuali ahluhu, yaitu kaum muslimin. Maka jika kaum muslimin telah menodai kehormatan Ka'bah, maka janganlah perlu ditanyakan tentang binasanya orang Arab. Kemudian akan datanglah orang Ethiopia yang merobohkan Ka'bah, kharaban dengan benar-benar dirobohkan, dan tidak akan lagi dibangun setelah dirobohkan ini abadan selamanya. Wong dan mereka orang-orang Ethiopia tersebutlah yang akan mengeluarkan simpanan, harta simpanan yang ada di dekat Ka'bah. Jadi Imam Ahmad, kata Syekh Ahmad Muhammad Syakir, sanadnya sahih. Ibnu Katsir mengatakan sanadnya jayyid kuat. Al-Albani mengatakan sanadnya sahih. Para perawinya adalah perawi siqah, perawi yang dipakai oleh Bukhari dan Muslim kecuali Sa'id bin Sam'an, dan dia adalah perawi yang siqah. Dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang akan merobohkan Ka'bah adalah seorang Dhu Suwai Qatain Minal Habasa, seorang yang kakinya kecil dan dia adalah orang Ethiopia. Catatan kaki Suwai Qah, bentuk tasghir dari Sa' yang artinya betis, dan Sa' itu mu'anas sehingga ada ta'nya ketika ditasghir. Nah, Nabi di sini menyatakan bentuk betisnya adalah kecil, karena itulah yang dominan dari betisnya orang-orang Habasyah. Betis mereka adalah jipok kecil, hamusyah kecil. Kemudian dia akan merampas perhiasan-perhiasan yang ada, dan dia akan melepas Ka'bah, kiswah Ka'bah, dan seakan-akan saat ini aku melihat orangnya. Dia itu adalah Usailah, adalah si botak kecil, karena orangnya kecil, botak, jadi si botak kecil. Usailah tasghir dari Aslah. Aslah adalah orang yang rambut kepalanya itu tertarik ke belakang, botak. Ufaidah bentuk dari tasghir dari Abda. Abda itu artinya adalah Zairun Bainal Qodam, adalah melesetnya atau telapak kaki wa baina adhami saq. Demikian pula dia adalah orang yang tulang betisnya juga meleset, demikian juga keadaan tangannya. Artinya mafasil was-was tulang itu bergeser dari tempatnya. Yatribu 'alaiha, lalu dia mukuli Ka'bah dengan masahatihi. Tolonglah diterjemahnya apa masahatihi? Sekok. Mi'wal cangkul. Masahat diterjemahkan dengan sekok. Saya tidak dapat dapat maknanya di kamus. Diterjemahkan dikatakan sekok artinya. Wa mi'walihi, dan cangkulnya untuk menghancurkan Ka'bah. Namun hadis ini bukan berarti mencela orang buta. Wah, ini orang yang ada padanya penghancur Ka'bah di era sama, enggak? Bukan demikian. Namun sekedar menceritakan ciri fisik pelaku kejahatan bukan berarti semua ciri fisiknya tercela. Ini sedang patut diperhatikan. Dan kelima Muhammad dan Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ka'bah akan dihancurkan oleh orang yang dua betis yang kecil, dan dia adalah orang Habasyah. Diat kelima Ahmad, kata Syekh Ahmad Muhammad Syakir, sanadnya sahih. Diat kelima Ahmad dan Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, seakan-akan saat ini aku melihat orangnya, dia berkulit hitam, afhaj, kakinya itu berbentuk O, kemudian dia akan menghancurkan Ka'bah dan melepas satu batu bata demi satu batu bata. Afhaj artinya di catatan kaki, afhaj fi misyateh artinya berdekatan bagian depan telapak kakinya, namun berjauhan kedua tumitnya. Ibnu Athir mengatakan fahaj artinya adalah orang yang jauh dua pahanya. Pahanya tidak berdekatan, tidak bisa nempel, namun berjauhan. Ini saya terjemahkan pada Pak. Bentuk U, pahanya berjauhan. Ini jalan juga ujung telapak kakinya itu yang ujung dengan ujung dekat, tumit dengan tumit jauh, tidak bisa nempel. Artinya berbentuk kaki U. Inilah yang akan menghancurkan Ka'bah. Di sini dikatakan Imam Ahmad, dan demikian juga dikatakan oleh Bukhari. Dikatakan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhir zaman akan muncul orang yang kecil dua betisnya alal Ka'bah, di atas Ka'bah. Aku yakin Nabi kemudian mengatakan, lalu dia menghancurkan Ka'bah. Sekadar bertanya, apa hadis-hadis ini tidak menyelisih ayat Al-Quran? Semisal Al-Kafat ayat 67 yang mengatakan, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya kami jadikan tanah haram adalah tanah yang aman? Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menahan pasukan gajah yang ingin menghancurkan Mekah, yaitu Abraha dan pasukan gajahnya. Dan Allah tidak memberikan kesempatan kepada para pasukan gajah tersebut untuk menghancurkan Ka'bah. Padahal ketika itu di zaman Abraha itu Ka'bah belumlah menjadi kiblat kaum muslimin. Maka kenapa Allah memberikan kekuasaan kepada orang Habasyah untuk menghancurkan Ka'bah setelah dia menjadi kiblat kaum muslimin? Maka jawabannya adalah, hancurnya Ka'bah itu terjadi di akhir zaman, manakala sudah hampir terjadi kiamat. Itu terjadi pada saat di bumi sudah tidak ada lagi satupun muslim yang mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu, maka dalam hadis Imam Ahmad dari Sa'id bin Sam'an, Nabi mengatakan, setelah dihancurkan, Ka'bah tersebut tidak akan lagi dibangun selamanya. Artinya karena sudah tidak ada lagi orang Islam. Ini adalah terjadi pada saat tadi orang itu sudah sebagaimana keledai, isinya, isi bumi adalah orang-orang semacam itu. Maka Ka'bah adalah satu tempat yang mulia dan aman selama belum dilanggar kehormatannya oleh kaum muslimin. Dan perlu diketahui bahasanya ayat di Al-Kahf 67 tidaklah sama sekali menunjukkan bahasanya jaminan aman untuk Ka'bah tersebut berlaku terus menerus. Karena realita juga menunjukkan telah terjadi peperangan di kota Mekah, Marwatan Hadidah, dan itu berkali-kali. Dan yang paling ngeri adalah kejadian yang peperangan atau pembantaian yang dilakukan oleh kaum Mitoh, yang ini terjadi pada abad 4 Hijriah, di mana mereka kaum Mitoh membunuh kaum muslimin yang sedang tawaf di Matoh, tempat tawaf. Bahkan mereka mencongkel Hajar Aswad dari tempatnya, kemudian Hajar Aswad itu kemudian mereka bawa ke negerinya, kemudian mereka taruh di Ka'bah tandingan yang mereka buat di daerahnya. Kemudian barulah mereka pulangkan Hajar Aswad ini setelah beberapa masa lamanya. Wa ma dzalik, meskipun demikian kejadian kaum Mitoh ini tidaklah kita katakan bertentangan dengan ayat di atas. Di anna dzalika ila mawaqqi' fi aidil muslimin, karena ini terjadi di tangan kaum muslimin dalam pengertian orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai orang Islam. Nah, kaum Mitoh ini mengaku-ngaku dirinya sebagai orang Islam meskipun sebenarnya mereka adalah kaum muslimin. Dan ini bertepatan dengan, sangat sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitab Imam Ahmad, bahasanya tidaklah ada yang menodai Ka'bah yang mulia kecuali kaum muslimin. Maka itu pun terjadi sebagaimana Nabi beritakan wasayaqa', dan akan terjadi lagi hal tersebut di akhir zaman. Kemudian Ka'bah pun tidak akan lagi dibangun Marwatan Ukhra berikutnya setelah dihancurkan, karena kejadian ini terjadi pada saat tidak ada lagi di atas muka bumi ini muslimun, satupun muslim. Tentang kaum Mitoh di catatan kaki, kaum Mitoh adalah satu kelompok dari Batiniyah, dan Batiniyah adalah salah satu sekte Syiah. Maka salah satu sekte Syiah, ada satu sekte yang disebut Batiniyah. Disebut Batiniyah karena mereka ini mengatakan bahwa semua ayat Al-Quran itu ada makna batinnya dan ada makna zahirnya. Makna zahirnya itulah yang diketahui oleh manusia, sedangkan makna batinnya hanya kami yang tahu. Dan ini mereka gunakan sebagai jalan untuk meninggalkan Al-Quran. Mereka tinggalkan semua ajaran Al-Quran dengan mereka katakan kami mengamalkan makna batin Al-Quran. Yang Qawmit ada dinasabkan kepada seorang yang namanya Hamdan Qawmit. Jadi ada orang Kufah. Dan kelompok yang kotor ini dalam sejarahnya yang panjang, yang sejarah yang penuh dengan kehinaan, ini melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat mengerikan. Di antara perbuatan yang paling besar, perbuatan mengerikan yang paling besar yang mereka lakukan adalah yang terjadi pada tahun 317 Hijriah, di mana mereka, aliran sesat kaum Mitoh ini, menyerang para jemaah haji pada saat hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, dan mereka merampas dan merampok harta-harta kaum muslimin jemaah haji tersebut dan membunuhinya. Maka mereka membantai kaum muslimin di tempat-tempat lapang dari kota Mekah dan di jalan-jalan sempit di kota Mekah. Bahkan mereka melakukan pembantaian di dalam Masjidil Haram. Bahkan mereka melakukan pembantaian di dalam Ka'bah. Maka terbantai dan terbunuhlah dari jemaah haji ketika itu khalqan katsiran, jumlah yang sangat banyak. Kemudian mereka menghancurkan kubah sumur Zamzam, karena dulu sumur Zamzam itu ada di bawah tanah, kemudian di atasnya ada payungnya, kemudian terhancurkan semua. Dan mereka melepas kiswah Ka'bah dan mereka mencongkel Hajar Aswad, kemudian Hajar Aswad mereka bawa ke negeri mereka, dan Hajar Aswad ada di tempat mereka dan di negeri mereka selama 22 tahun lamanya. Demikian yang kita baca dan kita kaji pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertanyaan kita jawab besok pagi.